Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa ini? Bu ibu ini napa ini? Kok mentelengi delok kula nih? Sinten wae sing ngrasani kok kiai ini gondrong mau sapa? Sedaya ingkang rawuh kula dongaken uripe barokah. Amin. Ingkang sakit kula dongaken paringi mari. Aras. Sing utange kathah pinaringan lunas. Amin. Kang dereng gadah jodoh mugi-mugi pinaringan jodoh. Amin. Kang dereng dhe anak mugi-mugi enggal dhe anak. Amin. Ingkang anake pun kathah mugi-mugi tambah kathah anake. Hadis anak ingkang manfaat, ingkang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, ingkang estu kawula taklimi, kawula hormati. Ingkang estu kawula hormati Sohibul Hajjah Bapak Bambang soho Ibu Kang Minulya mempelai berdua niki manten nih. Manten sak niki niki cengingas cengingis. Ya guyu wis penak penijab. Ampun dadi wis nganten rada lawas. Hadirin hadirat ingkang minulya. Dalu niki kita sedaya dipun suwun rawuh sepindah pun suwuni nyekseni manten ingkang kaping kalih disuwuni donga. Ndongaaken supados Mas dijenengi ta sampeyan niku kene ta menika. Sing Akbar Dion niku sing pundi? Oh, nggih. Nggih. Niki sing nikah niki putri Dinamisa Asih Pertiwi. Ha niku. Niki putrane Pak Bambang. Oh, pantesan ayu. Nah niki kalian Chandra Ditya Duaya Putra. Nggih. Baya Putra pikir aja Jawa ini Bekasi ya. Gak bisa Jawa sedikit ya setitik ya. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya dipun suwuni donga ndongaaken penganten niki ndongaaken perjalanan dua anak manusia ngelampahi syariat pertama di muka bumi. Jadi pernikahan niku syariat pertama. Neng dunya niku syariat kawitan niku rabi. Jadi kita sedaya dalu niki dipun suwuni donga. Ndongaaken bocah kalih menempuh perjalanan ngelakoni syariat pertama neng dunya. Jadi di muka bumi niki syariat sing kawitan niku rabi senes sholat rabi nikah. Jadi Nabi Adam niku dereng dikekir sholat niku dikekir rabi. Soalnya Nabi Adam pertama ngerasake urip niku wekdal kepingin duwe sisi sisian. Nabi Adam niku waune niku nggih biasa makhluk mboten enten awake. Nabi Adam niku kawitan niku kaya iblis barang niku. Kaya iblis, kaya malaikat. Mboten enggak ada awak, nameng makhluk rohani. Tapi sebab Nabi Adam niku enggak ada tugas kudu mudun teng donya supaya iso dadi makhluk donya, mila Nabi Adam niku didamelke karoseri. Darah ini, gege bungkus. Damelke karoseri. Karoseri ini Nabi Adam dipundhut saking lemah sing teng bumi supaya mangke ngraosaken dadi makhluk bumi. Pundhut lemah king bumi dimplek-mplek. Terus diparingi rung, paringi kuping, paringi mripat, paringi dengkul, paringi sikil. Nah, terus Nabi Adam dilebetaken teng riku. Dilebetaken teng karoseri niku mak plung ngoten niku. Pun tapi begitu dilebetaken teng riku niku terus dadi aneh. Nabi Adam piambak gumun, iki apa iki kok? Aku urung tangi kok wis tangi dhisik iki apa iki? Nggih nek lho, iki tak critani cerita pembuatane manungsa. Lho, waune niku biasa mawon. Tapi begitu didamelke karoseri niku didamelke jasad. Nabi Adam niki gumun, iki apa iki jarene? Nggih iki apa? Tanganku rung tangi. Mripatku durung melek. Ibarat lambeku rung mangap. Iki apa iki kok? Tonga tangi iki apa? Lho Nabi Adam dhewe gumun niku. Gini iki kula critakaken proses pembuatane menungso sing diceritake teng kitab. Nabi Adam niku gumun. Iki kok kadang lembek. Lenge, kok kadang-kadang kaku. Iki apa? Nabi Adam bingung. Iki nek driji kok ya ora driji. Apa nek ngguyu to? Aku iki tak ngaji malah ketungguyu. Enggak, lha niki awale niku. Dadi Nabi Adam dhewe niku bingung. Iki apa jarene ngoten niku. Ra ngerti wong maune niku. Wong waune niku ra duwe awak kok. Wong waune niku ya klepat-klepat kaya malaikat cepet nah, tapi begitu didamelke bungkus niku, Nabi Adam niku kan dadi lambat mlaku apa tapi sing paling bingungi niku iki apa kan ngoten niku. Lha iki ra ngerti nek tangan cetha dingge maem. Nek mripat cetha dingge nyawang, sikil cetha nggo mlaku. Lah iki digeleke iki nggo ngopo ngoten iki? Lho kula zaman riyen ngaji tafsir niku nggo kekelen kula padha kali bocah niki. Nggih, niku lak teng lur teng tafsir niku wonten. Iki apa? Nek ditemek-temek kok ya dadi atos. Lah suwe-suwe niku tiba-tiba Nabi Adam niku merasakan sesuatu yang dek mboten kerasa iki apa ya kok kayak ana sing ilang ngono niku aku iku pengen apa ning mboten ngerti suwe-suwe niku Nabi Adam niku malaikat iku ngerti mak Nabi Adam ngopo to kok melumah mengkurep dadi gelisah Nabi Adam niku terus ditakoni kali malaikat ya Adam sampeyan iki ngopo kok melumah mengkurep ngopo? Aku mbuh iki aku. Aku iki mbuh. Lah mbuh piye? Ya iki lho malaikat, aku iki arep takok, aku iki bingung. Nek iki tak nggo mangan. Nek iki tak nggo nyawang. Iki tak nggo jikok panganan, iki tak nggih mlaku. Lah karo sing iki aku bingung iki apa jarene ngoten iki. Terus dikancani kali, lenggih dikancani kali malaikat. Kancani terus. Suwe-suwe niku tambah wis bingung ini kok Nabi Adam niku. Akhir terus matur. Teng Allah, ya Allah, Adam niku duka sakniki. Melumah mengkurup, cekal-cekel niku ngopo? Ya, enten ana. Ngoten niku. Lho Gusti Allah paham karena itu Allah yang menumbuhkan. Itu di luar kemampuan Nabi Adam, tukulke kali Gusti Allah. Ngerti-ngerti niku? Ya wis sesuk tak gaekne iku. Ana kanggone iku pokoke. Pokoke iku ana kanggone. Lah sik ning sing dinggo iki wis ana, ning sing arep dinggokke iki urung tak dadekke. Enteni. Akhire kandhani Dam jarane ngene. Mas Adam sabar ya. Jari Gusti Allah ana kanggone kok. Nang iki engko digaweke sing arep mbok gokke iku apa iki digekke engko. Enteni ya. Nabi Adam sare didamelke Siti Hawa damelke. Lah terus dijejerke kali Gusti Allah. Wong panjenengan ngerti nek butuhe niku ngriku. Jejerke niku Nabi Adam niku langsung tangi. Ngene iki. Ini ku tanpa diulang, tanpa nopo, langsung Siti Hawa niku disaut cek ngene iki. Ngoten niku. Iya iki berarti jarene ngono. Lah terus kalih Gusti Allah sik nikah sik ya. Rabi sik. Lah rabi niku nopo? Ya ngalalke antarane kowe karo Hawa maca selawat nang Nabi Muhammad. Ya wis aku dhewe sing nikahke seksine malaikat Jibril. Wis kono rabi. Lho. Dan iku dereng dikon sembahyang. Ah bar ngoten niku terus seneng walah kisah cinta mengharu biru di surga. Tapi begitu duwe pacar nggih, duwe bojo. Nabi Adam sing maune nurut niku dadi ndableg. Dadi sing maune manut, napa-napa nurut. Suwe-suwe niku dadi ndableg. Bahkan napa sing dilarang Gusti Allah niku dilanggar. Wis dikandani wala taqrabu hadhihi syajarata tam, aja parek-parek wit iki. Niku dipenek demi apa? Cinta. Nah sampeyan iki anak putune Nabi Adam, mulo aja lali. Kalau cinta sudah tumbuh, kok ngono. Apa sing ra oleh ya ditabrak. Maune sangune 10.000, 20.000. Lha niku padha to. Kalau sudah jatuh tumbuh cinta, masya Allah. Jadi sing ora enak dadi enak. Kudanan niku lak ora enak nek dengan yang dicintai enak. Numpak bis kecepit niku mboten enak, tapi nek kecepit kalau sing dicintai enak. Lho, nyambut gawe niku ora enak, macul. Tapi ketika itu demi yang dicintai enak. Lho. Lho kehebatan ibu. Kalau ini sudah tumbuh, apa-apa sing ora enak dadi enak. Lho sampean yo. Elus-elus niku ora enak. Oh, ngene terus ngene. Tapi kalau dengan yang dicintai enak elus-elus niku. Ngijeti niku mboten enak. Tapi nek wis tumbuh cinta tambah merambat bukan ding-ding kae. Jadi ini ta. Lha niku kekuatan cinta pertama sing ditumbuhke kali Gusti Allah teng Nabi Adam kalian Siti Hawa. Ngandung mboten enak wong sangang wulan kok mekah meceh ngene. Tapi ketika itu benih dari yang dicintai lakoni. Lha iki cinta. Ulu cinta niku wis mengalahkan segalanya. Mulu sampeyan aja gumun. Ketika sudah tumbuh cinta di hadapan anak manusia, waspadalah. Lho iki jane dadi. Apa mawon sing waune dianggep peraturan akan dilanggar. Wong wohul di mawon dipe penek. Mula hati-hati. Mula anak mendungso nek wis tukul cinta, ora iso dicegah. pun mboten iso dicegah. Wong cinta itu bukan kehendak manusia. Niku sing nukulke Gusti Allah. Begitu dukul cinta sampean kancing jero omah di dadal lawange. Sampean kancing cendelane jebol piane. Lha niku sampean kancing berukut diobong omahe wong cinta. Kenarok mencintai kendede saut gak ada urusan. Jadi gede gue cinta, gede gue Gusti Allah sih enggak. Begitu mulai daplek, oh ya wes berarti pancen wes wayaimu mudun. Begitu didonke kali Gusti Allah dipisah. Sing setunggal disalap teng India, ingkang Siti Hawa digeleh teng Jiddah. Mula dijenengke Jiddah niku maknane eyang putri Jiddah niku. Lanang teng India. Lho ngoten niku Nabi Adam niku setiap hari sing dieling-eling niku Siti Hawa wis niku tok ora ana liya bendina keliling teng pundi mawon sing dipadosi niku Siti Hawa. Hawa. Hawa ngono tok. Mila sampeyan aja gumun. Manungsa medun pertama teng donya ujiannya adalah rindu. Kanker iki ujian pertama Nabi Adam kali Siti Hawa neng dunyo dereng diuji liyane. Mula nek wis muni kangen niki ora ana lara kejaba lara ka kangen. Tidak ada di muka bumi yang mengalahkan sakit rindu. Nek carane dangdut niku sakit rindu obatnya hanya bertemu. Lha iki gak iya nggih. Wis pokoke sing dipikir niki Siti Hawa. Bendina niki meng Hawa. Hawa 200 tahun coba. Lah nek saiki Hawa ora ketemu ya golek Hawa liyane wong kathah. Lah zaman biyen mboten enten liyane. Kek wong loro tok Hawa. Ujian pertama menungso medun teng donya niku ujian rindu. Hati-hati sampeyan. Bareng ngono wis 200 tahun lagi dipethukke kali Gusti Allah. Dipethukke. Begitu dipertemukan Masya Allah Hawa, dadane Siti Hawa ke dhuwur gunung. Mas Adam. Hawa, Mas Adam. Muhan iki wong loro tok wong gedhe-gedhe iki. Swidak dirok Nabi Adam niku. Sak dirok niku sak mene nek swidak mene berarti sekitar 46 meter. Dhuwure niku. Aja dibayangno. Sak piro gedene katoke. Mesti gedhe lho, swidak dirok ya mesti ne gedhe kok katoke ya. Sampeyan mbayangno yo sing apa iki mau lho ya saja. Apa lho ya sembuh niku. Wong-wong lang dhuwure 45 meter niku lah ya mbohe niku ya sak mboh mesti. Sampeyan niku ketiban niku mawon ya. Wis ra tangi sampeyan. Ki apa nene wau nggih. Lah akhire begitu Siti Hawa niki petuk Nabi Adam king dhuwur gunung. Siti Hawa niki langsung saking kangene cincing sarung. Cincing sarung. Nyincing sarung melayu mudun nguber Nabi ya Adam. Lho ngoten niku lho Nabi Adam diuber Siti Hawa niku. Awak awas aja mudun. Ning dhuwur kono wae. Sampeyan ngopo mudun? Tak aku sing munggah. Awak dhewe padha kangene tapi sampean kudu eling. Aku sing munggah duduk sampean sing mudun. Nek ngasi sampean sing mudun, awas engko dicontoh anak putune dhewe. Ana wong wedok kok uber wong lanang. Ndeh. Mula tekan sakniki mboten pantes wong wedok niku uber wong lanang. Akhire munggah dan kebahagiaan pertama di muka bumi napa? Kalih Gusti Allah dipun abadekaken didamelaken tugu namine Jabal Roh Rahmah. Lho. Kisah cinta pertama di muka bumi tugune jenenge Jabal Roh Rahmah. Nabi Adam kali Siti Hawa lunga teng pundi mawon, padu kaya napa nek wangsul teng Jabal Rahmah bernostalgia bertemu pertama kali di muka bumi. Geger ora sida, ribut ora sida. Mula para pencinta antara laki-laki dan perempuan sing isih rukun sampean ya wong loro jenenge gek seneng-senenge nang dindi wong loro, Mbak ya. Aromahnya wong loro misale mangan bakso sing paling terkenal ning Madiun mangan bakso wong loro dulang-dulangan. Nggih dulang-dulangan. Tapi ojo lali sampean gawa peso. Pesonya ini jangan lupa dibawa terus. Tangane dulang-dulangan, pesone nggo ngukir ning mejane tukang bakso. Lah, tulis jenenge sampean ya. Dina dan Edina Love Adit. Ngono tulis ngono. Dadi sesuk sawayah-wayah sampean bermasalah. Wah, apa sampean ngene? Sesuk iku masalah iku sesuk kathah wis sampean tak kandhani pokoke. Wis wae sesuk saiki enak tok sesuk nek. Dadi nek ribut goleki bakul bakso nek. Mas, jangan ribut, Mas. Kenapa? Aku sudah bosan dengan kamu. Ngono ibaratnya. Sik to Mas. Bagaimanapun juga kita pernah saling mencinta, saling merindu. Seksine ono Mas. Apa seksine? Buka mejane tukang bakso. Iki lho Mas. Loh. Ono. Oh, dicet yo. Isih ono yo kroak kok. Nek dicet saiki to sing medeni nek bangkune salin. Ndoiku. Oh, iki lho. Oh, iya. Iya. Lu mesti ngono. Kembali ke titik di mana kita saling mencintai. Sesuk sampean rekreasi nang sarangan, gowo tatah. Ukir nama berdua neng batu paling besar neng sarangan. Suatu saat itu yang akan menjadi tempat untuk pulang menanam kerinduan. Iki ketara ora duwe iki ketara iki. Oh, provokator iki. Loh, Gusti Allah niku peristiwa bersejarah anak manusia tengeri jenengane Jabal Rahmah. Lah mulo kabeh anak menungso sakniki kongkon tilik rono. Nggih, haji mboten sah nek panjenengan mboten wukuf teng Arafah tilik Jabal Rahmah. Lah iki lho. Itu tugu, maka ojo salah. Allah niku seneng gawe ke tugu menungso. Medune Nabi Adam pertama digawe ke tugu tengeri jenengane inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkatam Mubarakah sing dikenal kanthi jeneng Ka'bah. Mula Nabi Ibrahim ketika bingung goleki pangeran, goleki jejake Nabi Adam. Begitu ketemu, bangun malih jejake Nabi Adam. Terus akhirnya kakinya Nabi Ibrahim diabadikan jenengane Maqam Ibrahim, layune Siti Hajar jenenge Sofa Marwa, ngadeke Nabi Ismail jenengane Khidir Ismail. Dadi mboten musyrik damel tugu niku goblok mawon ana wong ngarani musyrik. Kan kata sakniki niku tugu-tugu musyrik. Lho iya apa to? Wong Gusti Allah sing ngulangi kok. Perang 10 November tengeri kangge tugu pahlawan cek ora lali wong menungso niku makalul khotok wandis wanisian. Dene iki pelajaran dasar king Gusti Allah. Lha niku mula sampeyan aja gumun lho apar ngono anak menungso dadi kathah lanang wedok. Lah sakniki dalu niki sing nglakoni syariat Nabi Adam pertama niki Mas Adit kali Mbak Di, Mbak Dina lagi ki wonge, dah mulai sampean gitu ngerti, sampean harus sadar yang menumbuhkan cinta itu duduk sampean ya dah. Saiki sampean tak takoni, kenapa sampean mencintai Mbak Dina? Mbak sampean jengking raisan jawab, oh raisa. Maka semua yang ditanya kenapa kau mencintai suamimu yang itu, takoni yembo. Wong dhek mbiyen glibet wae lha aku ya suwe-suwe seneng. Lha mulo cinta itu kadang tumbuhnya niku mboten iso diteorekke wong niku Gusti Allah kok sing nukulke. Kadang ana wong lanang niku muser. Napa? Masyaallah yun, ana apa? Esmane aku gak betah. Meseme iki lho, aku ora iso turu lho, meseme tok. Anak napa? Ya Allah lirikane kak lirikane lho aku gak betah. Napa? Pipine iki lho. Ngene ta. Semua yang di sini punya sudut mencintai yang berbeda terhadap pasangan cintanya masing-masing. Nek ditakoni ora ana sing iso jawab. Dari sudut mana engkau mencintai kekasihmu? Lah sampai jengking dhe mboten iso. Wong niku cen rahasiane Gusti Allah. Dene niku. Mila sing metuke menungso antarane wong lanang kali wong wedok niku Gusti Allah. Allah sing mempertemukan. Mboten usahane menungso. Mula salah nek ana wong kok merik kaya saben dadi ora iso. Diku urusane Gusti Allah. Dadi iso. Karena nek tukul tidak bisa dibayangkan. Ngerti-ngerti tumbuh itu aja cinta. Kaya sampean wong loro ngerti-ngerti tumbuh ngono to. Napa sampean delok Luna Maya kok gak jatuh cinta? Ya enggak tumbuh gitu. Ya ngerti-ngerti delok Mbak Dina mbuh. Ya semane ngene to. Ngono ta. Lah pancene putrine Bu Bambang ya. Eh semane ya medeni wong kok. Ngono sampean ra iso turu mesti biyen ya. Mesti gak iso turu, mangan gak enak, turu gak enak, mlumah mengkurep apa iki ya. Sami lengge itu cinta. Kula niku survei terhadap sedaya anu pakar-pakar cinta. Mboten enten sing iso jawab, kenapa engkau mencintainya? Lah mila mahabbah niku sing nukulke Gusti Allah. Sing nukulke niku Gusti Allah. Jadi yang mempertemukan laki-laki dan perempuan itu bukan karena laki-laki dan perempuan. Nek lanang kalih wedok niku makhluk ora bakal petuk tak kandhani sampean. Lanang karo wedok niku makhluk neng donya sing bedane paling kathah niku bedane lanang karo wedok. Menungso wong lanang nggih guyu elek. Wong lanang nek guyu. Wong wedok mencep ngono apik. Wong lanang dibengesi elek. Kecuali gemblak nggih. Nek wong wedok dibengesi apik. Alis tambahi apik. Coba wong lanang alis tambahi elek. Wong lanang iki demok kasap. Wong wedok demok alus. Suarane wong lanang iki dirungokno mbrebeki kuping. Suarane wong wedok niku menggetarkan jiwa. Tidak kan tadi kok sampean iki lho. Iki wong lanang karo wedok, betapa perbedaan jauh. Wong lanang keras, wong wedok lembut. Wong lanang kaku, wedok gembeng. Apa iki, Pak? Sampean iki sing ngeling apa iki ae? Lah itu. Dadi nek cara teori, iku ora bakal gathuk lanang karo wedok. Tapi karena sudah ditumbuhkan cinta kali Gusti Allah, mula yo awak dhewe yo wis nurut karo Gusti Allah. Napa? Ya wis, nek wis nurut karo Gusti Allah, maka pertemuan dua cinta disatukan dalam pernikahan. Nah, ketika sampean memilih memadukan cinta dalam pernikahan, berarti sampean mengikuti kehendak jalane Gusti Allah. Maka seluruhnya ojo disandarno kepada selain Allah. Wong sampean wis manut tumbuhnya cinta balik ke karo sing nukulke melakukan akad nikah sesuai ketentuane Gusti Allah. Yo wis sandarke ning Gusti Allah. Sudah jangan lagi disandarkan pada kecantikan, jangan lagi disandarkan pada kekayaan. Mboten iso. Balik ke malih sandar teng Gusti Allah. Sebab nopo kalau kecantikan menjadi landasan pernikahan yang kuat, nek kok ayu iki ganteng dadi landasan pernikahan tur garai langgeng, mboten mungkin jenengane Tamara Bleszinski kali Rafli Pegatan. Lho, temen kan ini nek ayu karo ganteng niku saged ngikat pernikahan dengan kuat, mboten mungkin Rafli kali Tamara Bleszinski Pegatan. Niku sing wedok ayu-ayune wong wedok, sing lanang ganteng-gantenge wong wong lanang. Tamara lewat mriki wong lanang sakmene kecokot. Saking ayune. Rafli lewat mriki wong wedok mangan kekiris tangane mung cek pelem. Saking gantenge Rafli, lungsurane gletakke teng Madiun royokan. Lho. Kurang ganteng, kurang ayu apa? Nggih. Niko enten. Pemain sinetron ini, ayu-ayu ganteng-ganteng, tapi ternyata kecantikan dan ketampanan tidak bisa menjadi landasan pernikahan. Bondo, jangan sekali-sekali menyandarkan pernikahan pada harta. Harta tidak bisa dijadikan landasan pondasi pernikahan yang kuat. Ora iso. Bondo niku meng micin tok ibaratnya. Bumbu tok. Dia bukan landasan pernikahan. Nek bondo niku dados landasan pernikahan dan menguatkan pernikahan, mboten mungkin Bambang Triatmojo kalian Halimah Pegatan. Halimah menapa? Halimah niku bojone Bambang. Bambang niku putrane Pak Harto, senes Pak Bambang niki. Apa iki? Senes lho. Pak Bambang Triatmojo iku sugih-sugih wong. Begitu pegatan lagi konangan, ternyata bandane petang puluh pitu triliun. Lelelelele, ini tuh kok ngedawet, ini kelelep wong sak Madiun. Ternyata harta juga tidak bisa dijadikan sandaran pernikahan. Tapi yang bisa dijadikan sandaran pernikahan, kembali kepada Allah. Mila para ulama ngulangi, pilihan menikah adalah pilihan wahdatul maujud. Allah yang mempertemukan dua wujud yang berbeda. Dadi sing jenenge cinta niku takdir wis dukule ya wis ngono kuwi. Mulane para wong biyen masuk tekan sakniki sing jenenge lagu cinta niku ora ana enteke. Nggih ta? Ket kula cilik wis krungu kula. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah lho niku ket kula cilik wis krungu niku kula betapa lagu cinta niku ora ana enteke tekan sakniki ana napa terakhir iki napa lagu cinta terakhir cintaku kepadamu tak akan pernah puas. Pokoknya lagu cinta ini sanboh deh. Ket mulai lagi mengharu biru sampai ketika putus semua tentang cinta. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Ya cinta sampai pedangnya diikhlaskan timbangannya putus cinta. Daripada sakit hati lebih daripada sakit gigi kualik ya. Aku alik pokoknya ono ngoten niku. Mune wis kadung semangat iki cinta. Remuk ya perkara cinta. Nggih wong niku. Remuk ya perkara cinta. Masya Allah, men delok niku. Yen arep cerita karo sapa? Yen ora cerita kok tambah nelongso. Lulululululululu. Lorone yo semangat yo cinta loro yo cinta itu kabeh sing nukulke Gusti Allah wahdatul maujud mengembalikan semua pada pemberian Allah yang namanya cinta mulo pinter-pinter mengolah cinta lho nek sampean wis nampa nggih ta wong loro niki wis nampa nek pernikahan niki wahdatul maujud penjenengan berdua wingi begitu sampean muni ada Pak Bambang angkah tuka wazawaj tuka dina anak kula dewe kanggo sampean Mas Adit bil mahril sampean muni kobil tu nikah kaha wis sampean melebu kepada ruang ibadah sing jenengane wahdatul ma'bud, masuk ke ruang ibadah lah niki sampean. Begitu sampean wingi wis masuk ruang ibadah, lah niki sing kadang menungso kathah sing lali. Ibadah niku sing paling suwe niku ibadah nikah. Mula kathah sing lali. Begitu wis muni saya terima nikahnya, sampean berdua sudah beribadah. Padha karo usolli fardhu dhuhri, usolli fardhal asyri. Nek haji labbaikallahumma hajjan, sampean apapun yang sampean lakukan masuk ibadah. Subuh nawaitu shauma ghadin, sampai mengke maghrib sampean perjalanannya disebut ibadah. Lah begitu sampean wingi saya terima nikahnya, apapun yang sampean lakukan berdua adalah ibadah. Demok bokonge Mbak Dina niku ibadah sampean tak kandhani. Duh, kandhani. Aja meneh kok nyenengno tangane, jiwit pipine. Demok bokonge niku lho ibadah. Nyopoti katoke niku lho ibadah tak kandhani sampean. Duh, iki. Apa iki? Lah apa iki? Lah ngono lho ya. Sebab napa onten pun sampean wis mlebu saya terima nikahnya. Niku wis padha karo usolli fardhu dhuhri. Apapun yang terjadi dalam sampean berdua disebut ibadah. Gaweke kopi ibadah. Wong lanang nuturi wong wedok ibadah. Lha niku lho, menek klopo ibadah. Tekan jiwit iku ibadah lho. Mula ya Allah, begitu niku mlebu ngambung tangane wong lanang sampean ibadah, ganjarane kaya ngambung Hajar Aswad. Begitu Mas Aidit tidur ya, Mbak Dina datang, "Mas, kenapa?" Mendekati suami tidur jejeri tok, wong iku ibadah dihitung sesuai dengan salat di depan Ka'bah. Lho mula sampean kok nek mule Hajar Aswate digoleki ya. Endi Hajar Aswadku iki lah? Endi? Lo kok Hajar Aswadku panutok. Ibadah karena wahdatul ma'bud. Seluruhnya disebut ibadah. Lho mulo sampean kadang wong Islam niku lawang swargane ka. Kathah. Lho ya Allah, sampean Mas Adit besin Mbak Dina itu ruang ibadah. Mas Adit bagi Mbak Dina ruang ibadah. Habis pulang kerja, siapkan air hangat, duduk di bawahnya, cuci kakinya. Ibadah yang luar biasa bagi seorang perempuan. Jadi wong wedok karo wong lanang golek swarga niku gampang, selagi menyadari bahwa sampean berdua di ruang ibadah. Mula kula niku kadang niku rada aja ngoten nggih, kula suwun nggih sesuk nek ana wong pernikahan niku kadang saya tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Aja, uang niku pengen ngrewangi dulure sing lunga ibadah. Ngrewangi nyangoni raketan 20.000. 10.000 iki mlebu nyangoni wong ibadah. Dudu nyumbang wong ewu. Lah nek dangdutan siji maling ngoten lho. Mula sampean aja nolak sumbangan. Sesuk nek ana pernikahan jangan menolak sumbangan, karena sesungguhnya yang datang itu adalah menaikkan harta biasa masuk ke harta ibadah. Mula ya Allah, meteng wis mulai hamil nggih. Niku wis diitung ibadah, wong niku hasil ibadah. Duh. Begitu pun hamil pun dihitung perjalanan menuju perang sabil, awan mangan mawon Mbak, sampean dihitung poso bengi turu mawon dihitung tahajud. Nyusoni anak sak cecepan ganjarane 100. Nek anake ndablek tekan 6 tahun coba. Ganjarane piro? Ndur iki semakin sering punya anak semakin sering ibadah. Mula kula nate kaman Gus Dur nggih, ketika Indonesia diambang perpecahan, Irian pengen pisah, Aceh pengen pisah, Kalimantan pengen pisah. Dinego kaya napa mawon mboten iso. Apa yang kita lakukan? Kiai-kiai sepuh istikharah, apa permintaannya? Golek wong Indonesia sing anake paling akeh dari seluruh provinsi. Kenapa? Wong niku nek anake akeh, dongane mandi. Sebab berapa kali dia jihad fisabilillah. Lho, nek ndek anak rolas lak budal perang ping rolas niku berarti. Berarti tahajud selama 9 bulan ping rolas. Poso sangang wulan ping rolas. Nyusori de piro? Masya Allah. Entuk sa Indonesia kula goleki entuk wong 75. Anake paling sithik wong 15. Sing anake paling sithik 15. Anak paling akeh 26. Wah niku tak seneng-seneng no, lumuleh tak sangoni 100 jutaanan mriki kula. Nggih. Habis itu tidak ada lagi cerita disintegrasi Indo. Nih sampun dongane mandi lu napa mawon ibadah sampe nuju lali. Yang menghentikan ibadah niku nek mboten tak pegat sampean ya mati. Tapi nek mati ibadah terus berjalan sampai engko petuk ning dina kiamat lu sampean ojo salah ya. Lah begitu duwe anak-anak hasil ibadah. Anak hasil ibadah makani anak ibadah. Sampeyan dadi tukang ojek mati tabrak truk mati syahid ting dalane Gusti Allah. Lho iki lho syahide wong Islam niku kathah. Anak wayahe sekolah wong tua kudu golekno anak pakan sekolah. Kudu golekno SPP budal ning Malaysia tekan kono niat golekno nyambut gawe anak bojo tekan ngriko teblok ing dhuwur bangunan bongko teng ngriko. Syahid lho niki lho. Karena di ruang ibadah, jadi perjalanan pernikahan niku ibadah. Mula aja pisan-pisan ganggu ibadahe wong liya gak oleh. Mula aja ganggu bojone wong iki padha karo ganggu ibadahe wong liya dosa sampean. Lho ya mula ora oleh. Lha iki lho ibadah sampean sing durung-durung iki ya. Mula wong nek ora urung de bojo kon sugih niku wae. Angel wong adoh karo Gusti Allah. Mula aja kemlinti sampean. Ganjarane iki. Wong meng tukak takok apa iki? Lha iki namine wahdatul ma'bud apapun demok niki. Teko sawang olehno ciplukan ibarate bojo seneng, ganjarane gedhe wong niku ruang ibadah bu aku jikok no arit jikok ke ibadah wong niku ning jerone ibadah soalnya sampeyan nek ngongkon tanggane ya nesu gitu bu rene bu tak pangku ibadah kenapa mangku tanggane sampeyan ngamuk lho ibadahmu lho ya Allah iku ibadah tok kadang menungso niku ora sadar malaikat rokib niku paling pegel iku nyatet ibadahe wong nikah lho. Ya Allah, piye Mas ndi? Ana klilipen kene-kene tak sebul Mas. Fuh, ibadah lho. Aja meneh sing ketok apike. Nyewoki ibadah. Dulu tengah wengi bojo kesel ngene iki anak turu terus ngerti sik wedok digugat tarik ibadah lho. Mula sampean aja pisan-pisan terus nolak nek bojo moro. Nggih, sampean tak kandhani. Engko kadang wong wedok dengan alasan wah aku lagi sibuk aja ditolak. Wong lanang gak iso ditolak. Jare Kanjeng Nabi ibarat lagi ning dhuwur jalan tokno. Ndonga tenan iki lho. Iku ibadah terbesar. Sampean tak kandhani. Nek sampean males ngono karena kesel wis nang ndolok ngono ae kok debok ngono. Niku ibadah pisan. Niki tak kandhani, niki ular-ular, sampeyan tak kandhani lho iki ruang ibadah swargane niku parek. Mula ana istilah wong wedok karo wong lanang niku swarga nunut neraka katut sebab seluruhnya ibadah. Ngono lho, sampeyan wong lanang ngumet to ndak sih? Ngerti kene sing wedok, apa to Mas? Mas Adit ada apa? Enggak. Apa sih? Enggak. Ada apa? Enggak. apa sih? Aku lho, punggungku gatel. Kukurannya. Eh, ini telu ibadah. Nyekeli ibadah. Mulai iblis niku paling stres ketika terjadi pernikahan. Nggudha wong salat niku gampang. Wong salat niku ora kepe, ora kepengin, tapi nggudha wong nikah niku iblis stres karena pernikahan adalah dikehendaki karena ada cinta yang enggak bisa dibendung oleh setan. Lho niku ana wahdatul ma'bud. Jadi sadari seluruhnya ibadah. Lengke nek wis iki sampean sadari, perjalanan berikutnya disebut wahdatul maksud. Ana maksud sing padha dalam kehidupan, maksude padha. Oh ngene to. Oh ngene, oh ngene. Padha duwe pemahaman yang sama, memiliki pemahaman yang sama. Langkau nek wis ngono, perjalanan hidup pernikahan masuk ke tahap wahdatul ma'ruf. Napa wahdatul ma'ruf? Ada kebijaksanaan dalam rumah tangga. Lho ngono lho. Lah niku mula. Karena perjalanan ini kaya ngoten niku mula dongane nikah niku sakinah mawaddah warah. Warohmah sakinah niku napa lho? Sakinah niku anteng sebab selamat saking guncangan. Guncangan napa? Lah niki Allah bikin jebakan Batman. Apa? Mahabbah niku suwe-suwe ilang, tak kandhani. Cinta itu akan hilang. Jangan yo salah. Cinta akan hilang karena ibaratnya ular arep melungsungi dadiku kupu. Cinta akan berubah bentuk. Esok ngalami semian. Saiki Mbak Dina guyune sedepe kok ngono titenono sesuk. Wong ngadek putrane Bu Bambang nek sesuk lacer. Ngono titenono sesuk. Mbok, mbok, mbok, mbok. Wis ketok ket saiki punan. Wong kula kok Pak Bambang sampai gak iso lemu. Nengge. Wong wedok niku saiki. Dek. Dek Dina. Apa, Mas? Tolong dong ngambilin kacamata. Oh iya. Entenono, Mas Adi, setahun meneh ambil sendiri. Kan punya kaki. Ngono ku sesuk. Tetenono tak kandhani sampeyan. Lha itu ujiannya kan hilang ini. Mahabbah yang penuh keindahan ini akan berangsur-angsur hilang. Pipine sing saiki apik ngono enten ana 20 taun engkas medet wisata kandhani lho nek lala. Ndak wong menungso kok. Yo. Apa? Akan hilang. Sampeyan itu belajar sama pengantin lawas. Saiki muntah ngono. Ditadahi. Tadahi. Sesuk muntah tinggal turu. Amen tak kok nganten lawas sing wis pengalaman wis to. Watu. Pijeti ada apa, Dek? Sesuk nek wis watu, supinge cumpel bantal ya mengurep ngene. Sama mbuh cerewet iki sesuk tukul. Aja meneh kok sampean ya, Mas Adit ya gak dicereweti. Amen tak critani ini ceritanya para sahabat Nabi. Jadi zaman Nabi itu ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam sebuah kitab disebutkan ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab. Abu Dzar Al-Ghifari itu kepala suku konglomerat. Gelut enggak pernah kalah, kelahi enggak pernah kalah. Hebat ini, menangan. Ini kaya konglomerat, pinter kepala suku. Tapi istrinya cerewetnya luar biasa. Terkenal istrinya paling cerewet itu istrinya Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai suatu saat gak tahan ini Abu Dzar. Saya punya istri ini kurang apa sih? Kaya sudah, pinter sudah, kelahi menangan ya wis. Kok ndek bojo siji kok cerewet ngene. Titenono, tak tukar tambah. Tapi sebelum tukar tambah, ini mau minta saran ke Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu sahabat yang terkenal paling keras, paling galak. Enggak ada sahabat itu yang keras yang ngalahkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu hijrah, yang lain sembunyi, Sayyidina Umar berdiri. Ayo, siapa yang pengin istrinya janda, maju atau gendasmu. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu terkenal keras. Kalau baca Quran satu kampung takut. Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu bukan Sayyidina Umar, itu Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu juga bukan Sayyidina Umar, itu Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Umar ini maca Quran, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku Sayyidina Umar, uang di jepit sini ini. Khutbah Sayyidina Abu Bakar ini nggawa pentung. Cekelinge ne tok. Sayyidina Utsman bawa pedang cuman dipegang. Sayyidina Ali bawa tongkat. Nek Sayyidina Umar ini pedang tarik ini. Itakullah. Itakullah. Wes pokoke kerasnya luar biasa Sayyidina Umar itu. Sampai saking kerasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu pengin ngerti. Uang kok galak e kaya ngene iki. Kira-kira nek takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa kira-kira. Niku Sayyidina Ali. Sampai akhirnya Sayyidina Ali begitu Sayyidina Umar itu meninggal, dikuping kuburan ini. Pengen kerungu, ini kisah yang cerita Sayyid Muhammad tapi pakai bahasa Arab biasanya, ini lucu aku pengen ini pengen ngerti, ini orang-orang paling galak saat dunia ini takoni malaikat mungkar nakir piye jawabnya aku pengen, podo keramat ini, ya kerungu ternyata bener, malaikat mungkar nakir itu sopan. Assalamualaikum, salam sopo mungkar nakir kenapa? Ngati ajeng takon. Lungo kono lungo lungo lungo. Lungo luwo sedhiku. Piku Sayyidina. Are takon apa? Mboten marobuka. Allahu Rabbi. Apa meneh? Mboten sampun. Piku Sayyidina. Sampai akhire niku. Malaikat mungkar nakir niku pamit. Sampun kula pamit. Ya kana. Begitu ngadek niku dicandak gulune kale Sayyidina Umar cek tarik ngene. Lho go meneh. Tokak takok marobuka. Lah saiki wa marobuku mah. Pangeranmu wong loro sapa? Nggih sami Allahu Rabbi. Ya sekarang mulih. Kuwi Sayyidina Umar. Saking galak maka dia menjadi apa? Menjadi referensi terakhir Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi referensi terakhir kira-kira Sayyidina Umar mesti ngerti carane wong wedok kaya ngene iki len nekuk piye. Cara menaklukkannya bagaimana? Akhirnya Abu Dzar datang sore-sore ke daleme Sayyidina Umar. Sampai di depan rumah Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Ndak ada jawaban. Ternyata depan di dalam rumahnya Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel. Ternyata bunyai Atiqah. Bunyai Atiqah niku istrine Sayyidina Umar lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meneng mawon diomeli. Wani ku lho. Akhire dinteni ditunggu begitu selesai. Ya Allah. Ternyata apa? Enggak ada jawaban dari Sayyidina Umar. Meneng. Begitu selesai. Assalamualaikum. Salam. Oh, ya Allah Abu Dzar. Enten perlu nopo? Ada perlu apa kok sore-sore sudah kesini? Enggak jadi, sama aja. Lho niku kula tadi, sesuk nek Mbak Dina iki ojo kaget. Mung putrane Bu Bambang iki ojo kaget. Tiung. Tiung, mula panjenengan belajarlah sama Pak Bam. Pak Bambang lah itu. Guru sejatinya di situ nanti bagaimana? Wong anak niku

perempuan ibarat pualam kita rengku lanak ngono aja kan ada itu tidak di dalam apa dalam hal apapun kegagahan itu laki-laki itu harus ditunjukkan ra kaya saiki kadang niku enggak apa-apa ya gagah iki ilang Islam ngono ku ya ora-ora iso kan kata juga to enggak cuma dalam hal kehidupan berumah tangga. Dalam hal agama pun sekarang tidak ada kiai yang gagah kayak dulu enggak ada kayak Rasulullah kayak para wali songo iki ra ono. Wali songo iki gagah tenan. Nggih, gagah tenan. Kanjeng Nabi iki gagah. Kanjeng Nabi lahir dadi nabi, wong tawaf udo dandani. Tawafe tetep udoe diklambeni. Ono wong akikoh zaman dulu serem-serem. Pengen anaknya hebat, sembelihkan singa. Engko bayine dicelup getih singa. Karo Nabi didandani, dirubah semuanya. Cukup pakai kambing. Terbang iki alate wong edan biyen, ayo. Iki alate wong gemblong iki tak menak kandhani. Angger ana wong terbangan mesti tengahe ana wong muter wedok udo. Karo Kanjeng Nabi apakah kemudian ini dibuang karena wah iki alate wong edan? Ndak. Ana wong terbangan biasanya tuntang tung tuntang tung tuntang tung ana wong wedok lewat bokongmu bong. Oleh Rasulullah diambil ini terbangnya. Seluruhnya diganti terbangnya diambil untuk menyambut Rasulullah tola'al badru ala alaina. Lah sama kayak sekarang. Kadang iki lho ana tumpengan niku biyen Hindu. Begitu digawe wong Islam, jangan dipakai iku Hindu. Lho ngene iki, iki wong geblek iki termasuk. Ora bukan laki-laki yang hebat, ulama yang hebat. Dangdutan misalnya ceceng-ceng tutupen botolmu kalau katoke ketok ngoten niku. Tugas ulama jangan buang itu semua. Ambil gitarnya, ambil organnya, ambil orangnya, kasih baju lagunya perdamaian. Lho itu baru padha karo wong lanang nek gagah yang ngono mau. Nek ora gagah enggak mau, Dik. Hapus nama-nama itu dari hatimu, jangan katakan jangan kau hapus nama itu karena tugasku yang akan menghapusnya. Oh, itu lanang iki, laki-laki itu begitu. Jadi laki-laki itu bukan yang hei, oh bukan. Mas Adit, apa? Oh, bukan begitu. Ya, apa? Gitu. Nah, ini semua nanti akan hilang. Mahabbah-mahabbah ini akan hilang. Kecantikan akan hilang. Kelembutan akan hilang. Aluse pipi duku hilang gapian takok sing maune untune utuh protol sing maune bajek dengkule linu itu hilang semua saat itu terjadi. Sandarkan kembali kepada Allah. Kalau disandarkan kepada Allah, mahabbah akan melungsungi menjadi mawaddah. Nah iki napa mawaddah? Cinta yang penuh pengertian. Ya Allah pucuku yo lemune ngene. Nek ndak penuh pengertian begitu ndelok bojo lemu sing dipikir jupe. Ku ndelok bojo Dewi Persik. Tapi kalau cinta sudah berubah bentuk ndelok bojo lemu, ya Allah pantes bojoku lemu. Kok ora lemu piye? Ye, wong keranjang iki nek diseni bolak-balik ya lemu ban iki nek tak pompa bolak-balik ya mblenduk. Lha ngerti ku. Itu pengertian bojo ngorok. Ora apa iki alam radio bejat beten. Yang tumbuh pengertian alhamdulillah bojoku isih ngorok tanpa tak tiliki aku sik ngerti nek dhek isih urip. Ini akan tumbuh. Karena Allah bagi cintanya akan tumbuh. Lha niku jenengane mawaddah, cinta yang penuh pengertian. Wong lanang sesuk tiba-tiba mampu rokok, bodol. Dil syukur nek gak ngerokok, nek misale ngerokok. Wong wedok iku suwe-suwe pun, ya Allah, iya masku kok gak ngerokok piye? Karena dia takut ngantuk, pengin melek. Itulah cara dia semangat goleki rezeki rumah tangga mulo udah tutut kados Pak Bambang nek. Dah, tutut Bu Bambang ya paham. nek ra ngudut ngantukan, lah nek ngantuk terus aku mangan opo? Lah tak ngoten iki. Penuh pengertian wong wedok pengertian, bojoku esuk tak gekne kopi. Wong nek ra ngopi engko ngantuk. Lho dikei. Penuh pengertian duwe bojo wireng dekil ngono. Elek ngono lah ya piye wong pancene dek iki isone mek dadi tukang ojek. Aja mbayangno kaya artis nih aja. Lah itu semua akan tumbuh pengertian-pengertian kalau semua disandarkan kembali kepada Allah. Lah nek wis niku dadi rahmah mah. Rahmah niku dudu urusane sampean. Rahmah itu adalah given, pemberian dari Allah karena kita berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Medon dhewe lah nek wis rahmah medon wis aja takok. Bojo ra iso mlaku, tumbuh cinta nuntun. Bojo lara, tumbuh cinta menyembuhkan. Bojo pesek, tumbuh cinta nyenengi wong pesek. Lho ngono tukul kabeh nanti akan tumbuh. Dengan Mbak Dina ya pesek-pesek titik. Lho yang gitu. Wong Mas Adit ya seneng karo wong pesek. Aja mbayangno ngene. Lah, rahmah itu akan turun karena kita patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lah nek iki wis dadi Mas Adit ya, Mbak Dina kalau ini sudah jadi sawah yang disebut oleh Rasulullah oleh Allah, nisaukum harsul lakum, wong wedok iki sawahmu siap untuk ditanam, tanami, airnya subur, mengalir, rumah tangganya bagus, siap gunan nandur, nandur apa? Nandur anak niku. Lah ya apa iku mau terusan? Sing kula critake sedaya niku carane nggarap sawahe, carane ngairi sawahe niku mau bar ngono nandur lah. Nek babakan nandur sampean kudu belajar, namanya juga benih, cari bibit yang bagus. Cari bibit yang bagus. Lho mboten bibit unggul ngoten. Anak niku paron-paron. Sing separo dipasrahno wong tuwa, sing separo diurusi Gusti Allah, sing diparingi Gusti Allah napa nyawane. Tapi bungkuse nek Nabi Adam digawe Allah dhewe, nek awak dhewe kon gawe wong tuwane dhewe. Dhewe sampean bagian gawe karo sharing kok. Mangan makan nasi, makan pisang, makan duren, makan kambing. Nanti Allah yang ngolah di sini, diulah weteng sudah. Ampas yang jelek keluarkan dari belakang namanya tahu. Ampas yang cair tokno karep jenenge uyuh kondur umbel. Nah saripati makanan manusia disimpan di silbi sini namanya nutfah. Nutfah inilah biji pembuat manusia. Saripati panganan gele nutfah mangke terus dicampur antara ning gene Mbak Dina kali gene Mas A Adi dicampur terus ditabung digele ning jero sawah to. Ngene Mbak Dina. Kaya wong nandur kedhele nika lho. Wis bar diincep-incep ya diuruki tinggal ta tukul-tukul dhek. Dhewe padha ngoten niku sampeyan iso incep-incep ketok ngoten niku mawon terus mengko taruh tukul dhewe. Dadilah segumpal darah di dalam perut, dalam rahimnya Mbak Dina, jadilah segumpal daging. Lah nek wis dadi segumpal daging baru Allah memanggilnya nyawa, nyawane didun kidul ibaratnya gitu. Bapakmu sudah buatkan daging turun ya gitu. Ya ya Allah. Lah sekarang tak tanya. Alastu bi rabbikum? Kamu lupa enggak kalau aku itu ya Tuhanmu? Nyawa manusia menjawab, qalu bala syahidna. Ya ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Maka fanfukhur ruh, ruh ini diturunkan ke dalam daging niku. Yuk dagingnya urip. Akhirnya tumbuh lah. Kalau nggak dikasih nyawa yuk lo grok mana Mbak Dina? Tadai softek warnanya abang ambune ora enak nang kulo apal nang bojo kulo wedok lah itu lho. Maka daging yang kita minta ini disiapkan dengan daging yang bagus, wong kita yang suruh buat kok. Aja ngasih nganti nanyar nyolong pi pitik. Mangke sing dadi karoserine niki saripatine pitik nyolong. Manggon ning bokong jak ngaji angel, jak gapli jerantal. Mula Bapak Imam Syafi'i nemu delima, menemukan delima hanyut di sungai, cari siapa yang punya. Karena khawatir jangan sampai delima yang hanyut ini jadi bagian dari dirinya anak, nanti anak endap dablek. Lah, terus niku karuserine dadi dimplek-mplek daging, cencang otot, terus tekno ngangge balung, bungkus kulit tuku liram. Rambut 9 bulan karoseri proses pembuatannya rampung, isinya enggak kelihatan, yang kelihatan bungkusnya lah. Bungkusnya tergantung sing gawe, nek sing gawe pesek metune pesek, nek sing gawe merongos metune merongos, nek sing gawe ganteng kali ayu metune kaya kula. Lha itu lho, makanya cara ulama mbiyen ana cara nyambut ruhani, ana cara nyambut jasmani. Nyambut ruhani dikapati, dimitoni, sebab niki ruhani. Nyambut jasmani pasrahno dukul, pasrahno bidan diimuni sasi. Tapi ruhani sing medun wacakno Quran, wacakno sholawat. Lha iku beda. Apa meneh menungso begitu medon plek niki nyawa ya nyawa sing manggon jero raga dikancani papat makhluke Gusti Allah. Loro digeleh sebelah kiwa manggon raga iblis jenenge jin Korin, sebelah tengen diparingi malaikat loro jenenge malaikat Hafadzah, sing kale wong Madiun nyok dijenengke dulur papat limo pancer. Jadi gula. Lemula wong urip niku begitu dukul papat pancer iki iso dinggo. Mangke begitu dadi pancer sing gedhe, pancer kok butuh bojo ayu, dulur tengen iso dinggo. Macane ya Rahmanu ya Rahim sing disenengi yo I love you. Ora gelem nganggo dulur sing tengen, nganggo dulur sing kiwa, sing diwaca sunama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang yo I love you padha mawon. Pengen rasa nek dalan tengen sing dinggo macane la haula wala quwata illa billah, nek dalan kiwa sing dinggo sunama teka jajiku Bandung Bondo Woso. Pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo dulur tengen macane ya fattahu ya rozak ning jero masjid, nek ora gelem tengen nganggo kiwa nggawa wedhus kendhit munggah gunung Kawi mule ya sugih padha mawon. Bodi nggih kok sampean niku mula nggih. Nah mula aja gumun sampean niku, mula mbambai dhewe ngulang nggih. Ngulang ana sukma, ana raga. Nek raga niki nameng bungkuse nyawa. Lang kok terus niku mlaku. Mula mbambai dhewe ngulang, wong iku sesuk nyawane wong Bali dikei tembang maca papat, wong urip kudu iso maca barang papat niku wau dulur papat limo pancer kiwa tengen iso dinggo. Mula kiai karo dukun niku padha padange, padha hebate. Masih ora tau sembayang, ora tau adus nek tirakate kuat dongane mandi. Kiai sing sregep tirakat ya mandi, padha padange. Golek ipite ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau adus ya ketemu padha mawon, padha padange. Mula wong mriki terserah milih kiai apa milih dukun, padha padange. Ming padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Goleki pitik ilang nganggo lampu, pitike ketemu lampune utuh, nganggo blarak digendhel diobong, pitike ketemu ning blarake entek kobong. Lemula menungso niku isine niki engko diterke wangsul teng Allah kaya pari gitu. Pari niku namek diterke kale damen. Nek parine tuwa damene ku kuning. Jagung niku ya nemeng diterke karo tebon, nek jagung itu tuwa tebone kuning, dipupuk ya tetep kuning. Gedang niku nameng diterke debok, nek gedange tuwa deboke po boso. Uang ya padha, mula uang niku biyen diulangi sesuk kabeh wangsul ning Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula aja lali menungso niku kudu petuk sangkan paraning dumat dumadi mulo sangkan paraning dumadi digaweke tembang mocopat kang kawitan tembangi Mas Kumam. Mas Kumambang napa niku kemambangi nyawa medun ning ngalam donya sambut ngapati mitoni nek wis bar tembang Mas Kumambang tembangi mi mijil menungso bakal mijil lanang mijil wedok lahir nek mijil lanang belehna wedhus loro nek mijil wedok wedhus siji nek wis bar mijil tembangi kinan tinanti cilik-cilik sangoni kanti agomo kanti akhlak kon ngaji kon sekolah ra gelem ngaji saduk soale nek awak dhewe ora keras karo bocah cilik-cilik wayah kinanti anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi nom wis mulai ndap blek lan nek wis bar sinom tembange asmara ndono mulai jatuh jin cinta ora keneng tuturi niku taek kucing rasa coklat nek wis ngoten niku terus mlebu ning tembang gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga rapi kaya Mas Adit karo Mbak Dina langko terus kesusul tembang dandangku gula dandang niku pahit gula legi menungso bakal ngrasakno manis pahitnya kehidupan oleh bojo bagus ganteng kaya Pak Bambang oleh gula legi oleh bojo wis rupane elek merongos senengane ngramal togel hayo wis niku pahit uripe oleh dandang nggih lha nek wis bar dandang gula tembange dur durma waktune menungso dharma bakti urip nek uwit niku metu wae menungso harus keluar buahnya untuk dharma bakti tenaga tokno tenagane bondo tokno bandane ilmu tokno ilmune nek ora nang durma menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkul linu untu protol mripat lamur maune nguber celeng sedina ping 5 betah saiki nguber putune ra gelem adus mengkis dadi iki pangkur nang mungkur golek dalan padang nang mlebu masjid nek ora nang mlebu masjid mungkur kesusul megat roh copot raga sak sukma sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku batok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut duh iki piwulange Wali Songo biyen aja salah jenengan mlebu ku lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni marabbuka Allahu rabbihi Allah Allah malaikat mengkanake la ya muni Allah kowe kok ora iso angkat linggis tutuk ndase kiyek ngono jare malaikat rokib aja lho kok aja iki muni Allah ora iso ilat mediun ra duwe alibata duwene hono caraka diulang alhamdu metune alkamdu wong caraka robbil alamin metune robbil nga lamin ya hayyu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu raduit bot duwene lo mulo Ramadan dadi romelan oh ya wis nah wis gelem belajar wis iki lho catetane ngaji teko ana tarikah melu pengajian melu oh ya wis nek ngono wis gelem belajar wis wong mati sing belajar mati di ngapura Gusti Allah lho tapi iki belajare kok turu ra apa-apa wong turu ki oleh sepenting ora mlayu kadang awak dhewe niat belajar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bokonge panas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah suwene ini iki perlu bisa tapi nek sing ra gelem belajar takoni marabbuka ha marabbuka tok canggah gulune ngoten nika langsung dadi wareng wedi telu akhirat mulo pitik wedinan jenenge pitik wareng udhek nang neraka gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol lajur mumur kaya gedebok bo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng tekudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok dua kan tadi. Lho iku ku anak menungso, mulo sampean sesuk dadi menungso nek pas lahir ana kinanti sambut sekolah. Pas mijil akeh koi, pas mas kumambang ngapati mito. Mito dimulane ana wong kok bid'ah bid'ah iki wong ora dong tak kandhani sampean. Kathah to wong ngoten niku? Jani kathah iki wong ora dong iki wong ijarno wawon. Ngajine lagi anyaran niku. Sesuk ning ngajine tambah suwe lak tambah paham. Wong jenenge wong gek anyar ra popo to. Wong Madiun maune ora ngaji terus suwe-suwe rada mulai ngaji lah ngertine. Wah iki sing apik. Ora, wong iki Islam Indonesia. Ya aja ribut sampean. Lah niki kathah dititik ora oleh, ora oleh. Pujian ra oleh, popo ra oleh iku ra wong ora ngerti to. Lung pujian kok ra oleh. Ana sing ngarani pujian ra oleh. Lha pujian niku carane mriki nyeluk menungsa, nggih to. Nek teng Mekah diceluk setengah rolas niku wis ning jero masjid. Teng mriki diceluk dhuwur setengah rolas ya tesih teng sawah wong-wong mriki. Nggih mulo as-shalatu ala waqtiha, salat iki sak dhuwure wektu salat. Celuk setengah lho. Loro. Allahu akbar. Allahu akbar. Engko lak teko oh ya iku nyeluk. Tapi keng sawah cempret kabeh wong tanahe mboten pasir kaya teng Mekah. Cempret kabeh dinteni ra mlebu-mlebu wong ge adus. Bar adus kademen ngudut. Ya ini wis rampungan dan ngenteni robana. Ya robana. Karendi makmumku ini geleki. Rampung urung mlebu meneh malah nyritake regane gabah jare kiyaine. Tombo ati wong pegel ya nambani atine dhewe iki. Jare makmume lho ya ini nambani atine dhewe kepegelen ya. Bareng ramlum-lumu baru kiyaine rada galak. Diurugi anjang-anjang. Nek jerantal. Lha iku cara mriki aja ribut semian kok. Doae. Terus salat. Salate ya cara mriki. Salat mriki kali salat mriko niku memper ning mboten padha. Salate padha ning isine siji, salat mriko Allahu Akbar dipanasi kile mboten kro. Kro salat salat mriki Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini wajah tu aja. Tapi su. Lho, rukoe bolong. Ting ting ting bakul bakso liwat. Gratak-gratak kuwi lega baku kudanan. Bocor kabeh salat mriki niku wong jenengane salate Madiun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa allazi qaddara fahada. Suwe ingku. Lah salat bocor ngeten niki nek bar salat ditam tambal ngangge zikir la la ilallah la la ilallah la ono sing protes wong Madiun kurang gawean wong zikir kok dadak ngene-ngene. Sahabat iku nek zikir meneng ya wis iku lak sahabat zikir meneng wong murite Kanjeng Nabi meneng-meneng atine nang Gusti Allah. Lah wong Madiun dijak meneng ya turu. Do pangkate mboten po. Padahal lu kaya ngoten niku lho sak niki-niki kata tiyang konslet niku. La la illallah la la illallah kok cek banter e ya wis sokabat kan ra ono suarane la wong sokabat dimuni Allah wis iso la wong ning kene kon muni Allah metune Allah. Mula kiai niku kudu banter supaya sing sepuh-sepuh krungu niroa niroa iki lah nek kiai niki meneng nek masing sepo-sepo lah ya ora tau krungu juk muni apa. Tuku tasbih. Muni apa, Mbah? Mbah. Ora krungu. Lah terus, aku lho muni alibatak jare. Lho kok alibatak? Wis men disusun dhewe romo lek katri. Lha dadine koyo ngeten iki lho. Beda. Haji, nek tiyang mriko langsung mlebu Ka'bah. Nek wong mriki langsung mlebu Ka'bah ya kesasar. Mula cara Madiun bangun Ka'bah palsu teng alun-alun Madiun jenenge manasik haji terus sing lunga haji diterke nang asrama haji Sukolilo sabis diterke nang asrama begitu sing diterke tekan asrama sing ngeterke menggok kebun bina binatang lho cara mriki kaget selawatan ya cara mriki wong ora petuk nabi ora kenal nabi wong Madiun ora kenal Kanjeng Nabi wong luweh kenal karo Bathara Kathong gitu luweh kenal Gatut Kaca mulo dikenalke kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 Maulid. Lho niki kanggo sing ra iso basa Arab. Nek sing iso basa Arab ya penak. Wassalamun mustamirun. Lha iki sing iso basar. Niatan jantat sing kenal basa Arab. Ah sing enom, sing tuwek ya pedhot napase koyo ngono mau. Mula sing tuwek, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Lha iki wong tuwek, iki to. Niku sing senengane dangdut ya diulang dangdut biasane ibu-ibu. Ya Rasulullah salamun alaik dere. Ya Rafi'ah Adfadaya ji ya uailal jum ya uailal jud duhai senangnya pengantin baru dere. Sing senengane India kayak India kiai niku kata niku ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah ya Rafi'asha adfatayaji ratal alami ya uailal ju nakhnu jiranum bidal harami haramil ikhza hasani nahnu min qawmim wabi min khaw tumhi umat lu tumhi ho lu ini kan India teman tak kata ini lo kak kiai gak iso niku nggih niki carane mulut teng mriki beda-beda sing senengane Jawa kayak Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ayo praune wis tengah lho iki lho dadi kabeh niku ana carane dhewe dhewe tapi kiai ora ngawur kok wong niku nek selawat apa wae cocok sing ora cocok misale ya ora disalini wayang niku mboten cocok. Wayang niku cocoke basa Jawa, bahasa Indonesia elek. Om bumi goncang kancing langit kelap-kelap, bahasa Indonesia elek. Om bumi berguncang-guncang langit kedip-kedip, ora dadi. Indonesia Raya, salini basa Jawa elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus Jawa, Indonesia lemah banyuku, ora dadi. Apa meneh nek wong Cilacap Indonesia lemah banyu nyong rusak kiai ora kabeh ganti adzan niku ya wis ngoten niku ra disalini beri kiai ora coba adzan niku ya urung apa meneh hayya lansalah apik salini rusak dangdut ke bubar hayya lassalah Hayya ala sholat. Ora oleh. Lha iki lho, nggih mboten oleh. Lha iki lho, mila masyaallah. Lha dene sakniki iki kata. Kuwi ngapati wonten bid'ah. Apa-apa bid'ah lho iki piye ta? Lha iki lho, mila masyaallah. Jadi ulama ini ngulangi kayak kata ni, mula sampai besok jual lali. Ye, ni kita coro meriki. Nek sahabat ni, gue bocor ni hamil betul teng nabi kendungak ki. Lah meriki pewaris ni gue ulama celuk kiai baca no solawat, coro meriki. Le baru gue anak ni kita tila terusannya anak. Yo monggo sampean berdua belajar King Pak Bambang, belajar King Bu Bambang, belajar kali wong tuwa sing teng Bekasi, belajar kali nganten-nganten lawas niki lho. Lho. Niki, nek sampean kan isih anyar dadi isih enak tok, engko rekosane ya ora rekoso sampean. Wong sampean niku lahir wis enak, ngono lho. Wong lahir teko anake Pak Bambang karo Bu Bambang wis enak. Ora perlu anu kasak jagung, ora perlu sampean. Ora perlu golek welut, ora perlu gitu. Ora perlu. Wis enak sampean alhamdulillah dibarokahi lahir King Pak Bambang coba. Lahir kok Pak Bimbing ngono ampe maneh. Enak sampean wong loro iki karek mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi sing diridani Gusti Allah. Mulo tak dongakno pernikahane sampean wong loro iki pernikahan sing apik, nggih. Ngono lho, gawe sing apik, bibit sing apik, ngantuk aja gawe sampean ya. Nek ngantuk gawe anake bodho. Diulang tek kapur sekilo ora nyantol. Kanani. Dan jangan sekali-sekali bikin anak tanpa percumbuan. Anak engko anu ndak punya keberanian. Karena sperma yang berjalan sangat lambat itu ora dilindungi karo enzim. Tapi kalau dari percumbuan yang hebat, anak itu akan dilindungi oleh sebuah enzim, dan enzim itu yang buat anak menjadi tegas tatak. Ojo wedi-wedi sesuk nek anak gegek dadi ngono aja. Niati tenan, ngono gegek dadi metu jenenge Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Ojo. Lo siapkan diri, buat muga-muga dadi anak sing hebat. Ngono aja kok. Masa ini kenapa kata banci, oh gak ada ragu-ragu kalau LGBT ini, hehehe aku ragu-ragu, kayak tadi ya metune ya, ngono wah lu kata orang niat tuh saat ini, kata orang tua biar niat anak 10 jenenge apa-apa ben sugih jenenge Sugiyarto ben sregep ngaji jenenge ngajio. Wah bocah sadik ini kadang jeneng ni kurang no urusan ni. Mosok pengen ane ono anak jenenge Govinda. Kulo orang ngerti Govinda iya apa ngono. Gowo kopi neng dua ronda apa pih. Apa Govinda. Ono Parel ngono. Jadi sini Parel luran Sapar Durel lojo. Parel ni ku Parro Melayu artine. Oh jadi anak jadi jenenge Kaila yo. Kaila niku kaila iku kaya-kaya ora. Iku bahasa Arab kaila iku kaya-kaya ora. Niku. Nek wong Jawa ya ini padha jenengi Jawa nek jeneng Arab sing gagah. Ngono niku Pak Karno lahir teng mriki jenenge Sukarno. Lahir ning Jakarta ora mungkin jenenge Sukarno ana wong kok angel. Sukar kan angel. Jakarta. Lah nek Pak Bambang ngono teng pundi mawon apik niku? Bambang Adit. Adit. Didit. Adit. Adit. Adit. Jenenge ana to lek. Oh, Chandra Ditya Duyaya Putra. Chandra iki rembulan, Chandra iki rembulan. Buh rembulan. Duyaya Putra. Putri Dinamisa. Wah, awake dinamis. Asih Pertiwi lho. Kekasih bangsa. Luwe top men. Lha niku. Sesuk duwe anak jenenge Tulas Agus Mardika. Lho 17 Agustus merdeka. Agus, Agus. Apa iki? Lha niki lho ya Allah. Nggih. Lha niki lho tiyang sakmene katane niki ndongakno panjenengan kabeh. Muga-muga pernikahane dados pernikahan sing sae, pernikahan sing barokah. Nah ojo lali sandarkan pernikahan pada Allah. Tak suwun sampean nek sesuk ribut ya. Ono perkara apa-apa aku dadi seksi golek ono aku tak tuturi. Akan ku ingatkan pada senyum kalian berdua saat ini. Lengeneng guyune indahe kaya ngono. Aja ngasi sesuk. Tak elingna tak jejet aku isih apal lambene sampean sesuk nek tak kon guyu ngono meneh tak jejet ngene sesuk. Mas Adit ya tak ngene dadi golek ono aku sesuk nek ribut. Iki apa maneh? Iki apa maneh lho ngono iki lho nek cinta tidak berbalas iki. Jadi ku ya ning diasihi wong kaya ngoten niku aja dianu diasihi. Diasihi dimong niku termasuk wong sing sesuk mlebu swarga. Lah ning donya dikeki urip ning mboten digawani akal. Berarti sesuk nek wangsul mboten ditakoni malih kali Gusti Allah. Mula sapa sing ngomong sesuk dijak balik karo dhe'e niku wis ora ditakoni tak kandhani lho. Kabeh iku ana dibalik itu semua, cuk salah. Yeah. Iku sesuk balik ya digawa karo Gusti Allah, sampean sing seneng sesuk ya ora ditakoni padha dhe'e. Nah kok takoni mboten wong niku sing ngomong kula ngono sesuk. Mula kata putra-putra kiai sing jadab niku ya ngoten niku diasihi salih sesuk sing ngomong ngoten lho. Lah niku mila kita sedaya alhamdulillah dalu niki pun nyekseni sebuah peristiwa syariat pertama di muka bumi sing ajeng diterusaken kalian Mbak Dina kalian Mas Adit. Muga-muga pinaringan putra wayah ingkang soleh solihah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.